بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini dari sekian kesempatan hidup yang Allah anugerahkan pada kita, alhamdulillah saat ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa syukuri dengan mengisi hari ini insyaallah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Untuk itu kita awali pertemuan kita di duha ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi titik perubahan dalam kehidupan kita dan semoga hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadis beliau diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim nomor hadis 4886 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bangun dari tidurnya, falamma staiqadha, kata Abu Dzar Al-Ghifari, qala, beliau kemudian menyampaikan berdoa berkata, dan doa ini saya sering sampaikan tidak sekedar kalimat yang diungkapkan, tapi ada komitmen yang di situ kita memohon kepada Allah agar mendapatkan bimbingan terbaik dalam kehidupan. Perhatikan doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Ini kalimat syukur. Terima kasih ya Allah. Alladzi ahyana, yang telah kembali memberikan kesempatan pada kami untuk hidup. Ba'dama amatana, setelah nyawa kami ditahan sementara waktu. Bisa engkau wafatkan kami ya Allah, tapi engkau masih berikan kami kesempatan. Itu dalam mengartikan secara singkatnya. Kalau ada kalimat amatana, ada kalimat ba'dama amatana, itu beda. Kalau amatana, itu artinya mewafatkan. Mewafatkan kami, jadi tidak hidup lagi. Tapi kalau ada kalimat sebelumnya ba'dama, jadi ba'dama amatana, itu artinya ditahan nyawanya sementara waktu. Kemudian dikembalikan ya, ke jasad untuk hidup lagi. Jadi artinya dalam tidur itu Allah tidak mengambil nyawa kita, tapi menahan sementara waktu, kemudian dikembalikan dan kemudian beraktivitas kembali untuk hidup. Lalu kita katakan pada Allah, terima kasih ya Allah, bisa engkau mewafatkan saya, tapi kemudian engkau berikan saya kesempatan untuk hidup lagi sesuai dengan ajalnya. Terima kasih ya Allah memberikan kesempatan saya kembali untuk hidup. Wa ilaihin nushur, ini kuncinya. Nashara yanshuru nashran nushuran. Artinya menyebar, beraktivitas untuk mencari bekal terbaik untuk kembali ke tempat semula. Kalau saya katakan misalnya, maaf, nashara jama'atu masjid pondok indah. Ya, misal menyebar jamaah masjid pondok indah menggunakan kata nashara, itu artinya Anda berbekal menyebar keluar untuk balik lagi ke sini. Ketika kalimatnya ditambahkan dengan wa ilaihi, seakan-akan Anda berbekal pada dan saya akan menyebar beraktivitas di hari ini untuk mencari bekal terbaik sebelum saya kembali kepadamu. Jadi harusnya orang-orang yang mengucapkan doa itu, maka saat mulai bangun sampai tidur lagi, sampai kembali kepada Allah, dia sudah punya rencana terbaik yang dikerjakan di hari itu untuk mencari bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sebelum beliau tertidur itu mengevaluasi diri dulu, Pak. Bu. Di hari ini, misal kebaikan apa yang sudah dikerjakan? Kesalahan apa yang pernah dilakukan? Nabi itu orang maksum, dijaga dari berbuat salah, tapi saat akan tidur itu masih mengevaluasi kehidupan beliau. Sampai istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, seharusnya visi hidupnya begitu. Jadi kita menjalani hidup di hari kemarin, Anda evaluasi dulu. Maaf, kemarin berapa kali dari salat berjamaah yang kita diberikan kesempatan, kita kerjakan dengan berjamaah. Berapa kali yang ikhwan ke masjid. Ibu sudah berapa banyak ayat Quran dibaca yang kemarin. Berapa banyak yang dihafalkan. Berapa banyak sedekah. Malamnya dievaluasi. Hari ini diberikan kesempatan hidup, maka hari ini kita niatkan lebih baik daripada yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin gak baca Quran, hari ini baca Al-Quran. Kemarin tidak ke masjid, sekarang ke masjid. Kemarin tidak sedekah, sekarang sedekah. Itulah yang dimaksudkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau Anda tiap bangun baca doa itu, tapi di hari itu tidak mengerjakan kebaikan lebih mulia dari hari sebelumnya, ada yang salah dengan kalimat yang kita ungkapkan di doa itu. Paham ya? Baik, jadi kita syukuri dulu alhamdulillah. Dari sekian hamba Allah yang tengah berlibur di hari ini, macetnya luar biasa, weekendnya juga begitu panjang liburnya, Anda yang terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi hari ini dengan amal saleh insyaAllah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan hari ini dicatat kita dan aktivitas kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya insyaAllah.